Yesus berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukankah rasa bahagia kita? Karena Yesus abadi kepunyaan. Yeah.